Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mustofa karya Syekh Taqi Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu taala. Nah, langsung saja pada poin yang berikutnya, qala al-Malik rahimahullahu taala qudumu muhajir Habasyah wa Abi Hurairah wa Aban ibni Sa'id. Datangnya orang-orang yang berhijrah ke Habasyah, datangnya orang-orang yang berhijrah ke Habasyah, ini pimpinan yang dipimpin oleh sahabat yang mulia Ja'far bin Abi Thalib. Datangnya orang-orang yang berhijrah ke Habasyah dan kedatangan Abu Hurairah dan juga Aban bin Sa'id. Nah, Uqasyah perang Makmur. Perang Khaibar ini terjadi pada tahun berapa? Perang Khaibar ini terjadi pada tahun berapa? Berarang. Hah? Ngarang apa-apa. Tahun berapa? Tahun ke-7 Hijriah. Dan bulan Muharram sanata 70 min al-Hijrah, tahun ke-7 Hijriah. Yang anda maksudkan ingin diambil faedah ya kana fidil rahimani wa rahimakumullah, berarti Rasul Abu Hurairah radhiyallahu anhu bermula zamah menimba ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 3 sampai 4 tahun. Nah, Abu Hurairah itu baru datang ketika orang Khaibar tahun ke-7 Hijriah. Sementara ya kana bin rahimani wa rahimakumullah, tentunya hitungan tahun Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun ke-7. Nah, Rasulullah di Madinah selama 10 tahun, sehingga taruhlah tahun ke-7, ke-8, ke-9, 9, 10. Jadi 4 tahun. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi kita mengetahui bahwasanya aktsaru riwayatil hadis, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai ada yang mengatakan aktsaru Abu Hurairah. Aktsaru Abu Hurairah. Alangkah banyaknya Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis. Nah, padahal beliau bermulazamah dengan Rasulullah SAW itu bukan dari awal beliau di Mekah, bukan pula di awal beliau di Madinah, akan tetapi tahun ke-7 Hijriah. Tapi betapa banyaknya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menunjukkan semangat yang tinggi, al-hirs wal-ijtihad, kesungguhan, dan juga semangat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertolakul ilmi, untuk menimba ilmu. Nah, bermula zaman tidak terlalu lama, tetapi dengan kesungguhan, kesemangatan, maka beliau menjadi orang yang terdepan di dalam meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menimba ilmu, itu dipenuhi dengan kesusahan, dalam artian beliau termasuk ahlus suhbah, seorang yang tidak memiliki keluarga, tidak memiliki tempat tinggal, sendirian, dan sudah berlalu beberapa riwayat dari yang sebelumnya ketika beliau berada di pinggir jalan meminta kepada Abu Bakar, meminta kepada Umar hadis ataupun menerangkan sebuah ayat dalam keadaan beliau kelaparan. Dan beliau sendiri menjelaskan tentang dirinya, ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah, kanal muhajirun, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang-orang muhajirin mereka dulu sibuk dengan pertanian, perdagangan mereka. Orang-orang muhajirin itu dulu sibuk mereka dengan perdagangan mereka, sementara orang-orang ansor mereka sibuk dengan pertanian mereka. Orang-orang muhajirin karena pendatang, maka rata-rata mereka pedagang. Orang-orang ansor, asli Madinah, rata-rata mereka bertani. Orang-orang muhajirin, kata Abu Hurairah, sibuk dengan perdagangan mereka. Bukan berarti tentunya tidak menuntut ilmu. Orang-orang ansor sibuk dengan pertanian mereka, tetapi aku, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, terus bermula zaman, terus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni. Ala mil'i batni, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, sepenuh perutku kalau ada apa yang dimakan, ya dimakan. Kalau enggak ada, ya sudah. Pokoknya terus Rasul masuk, Rasul keluar, Rasul ke sana, Rasul kemari, terus diikuti oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, layaklah beliau karena kesemangatan ini, kesungguhan beliau mencari ilmu ini, beliau menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fanafiddin rahimani wa rahimakumullah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aktsaru riwayatil hadis Abu Hurairah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW Abu Hurairah, padahal beliau tinggal bersama Rasul ataupun masuk Islam bermula zaman dengan Rasulullah SAW 3-4 tahun. Sekali lagi menunjukkan betapa semangatnya beliau menimba ilmu. Khalafiddin rahimani wa rahimakumullah. Qala rahimahullahu lamma raja'a muhajirul habasyah ma'a Amr bin Umayyah ad-Dhamri amili kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Najasyi. Dan tatkala orang-orang yang berhijrah ke Habasyah pulang bersama Amr bin Umayyah ad-Dhamri, sahabat yang membawa surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Najasyi. Nah, cukup lama mereka berada di Habasyah. cukup lama mereka berada di Habasyah karena mereka berangkat ke Habasyah, hijrah ke Habasyah ketika Rasulullah masih di Mekah. Ketika Rasulullah masih di Mekah, pulang ketika perang Khaybar tahun ke-7. Cukup lama mereka mendapatkan penjagaan, mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi. Intajaha ta'ifatun minhum ila Khaybar. Sekelompok dari mereka yang pulang dari Habasyah tersebut itu langsung menuju Khaybar. Langsung apa? Menyusul Rasulullah SAW ke Khaybar. Wahum sittata asyara rajulan. Jumlah mereka yang menuju Khaybar menyusul adalah 16 orang. Fihim, di tengah-tengah mereka ada Ja'far bin Abi Thalib wa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhum ajma'in. Ada Ja'far bin Abi Thalib dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhum ajma'in. Fawafaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina fataha Khaybar, maka mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka ataupun memenangkan Khaybar, wa qabla ayyuqassimaha, dan sebelum Rasulullah membagi harta rampasan perang Khaybar. Sudah menang, cuma harta rampasan perang belum dibagi. Faqabila sallallahu alaihi wasallam Ja'far. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Ja'far atau menyambut Ja'far. Waqal, dan beliau mengatakan, wallahi ma adri bi ayyihima afrah, bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Insyaallah. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah aku enggak tahu apa yang lebih membuat aku gembira. Aku tidak tahu apa yang lebih membuat aku gembira. Mana yang paling menggembirakan aku? Dibukanya Khaybar, dimenangkannya Khaybar, atau ditaklukkannya Khaybar, atau gembira dengan kedatangan Ja'far. Aku enggak tahu mana yang lebih menggembirakan aku. Apakah dikarenakan dikalahkannya Khaybar atau dikarenakan kedatangan Ja'far? Artinya sama-sama menggembirakan, sehingga bingung mana, sehingga tidak tahu mana yang lebih menggembirakan. Ini menunjukkan apa? Keutamaan fadilatu Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Keutamaan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari segi apa? Rasul gembira, dia datang. Berbeda kalau apa? Dia datang, orang cemberut, orang enggak senang. Berarti apa? Orang ini ada sesuatu pada badannya. Tapi Rasulullah SAW gembira dengan kedatangan Ja'far, ini keutamaan Ja'far bin Abi Thalib. Itu faedahnya. Fadlu Ja'far bin Abi Thalib. Walamma qassama Khaybar a'tahum min al-ghanimah. Dan tatkala beliau membagi harta rampasan Khaybar, orang-orang ini 16 orang tadi diberi jatah ghanimah. Nah, wa amma baqiyatu muhajiril Habasyah fa dhahabu ma'a nisa'ihim wa zararihim ila al-madinati ra'san. Adapun sisa-sisa selain 16 orang ini yang hijrah ke Habasyah, mereka pergi bersama istri-istri mereka dan bersama anak-anak mereka langsung menuju Madinah. Ra'san mubasyaratan. Langsung menuju Madinah. Fawafahu aydan bi Khaybar ba'da an tammal fatah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan datang pula menemui beliau di Khaibar setelah sempurnanya kemenangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa kana qad jaa'a ila al-Madinah ba'da khurujihi sallallahu alaihi wasallam ila Khaibar. Dan sungguh Abu Hurairah telah datang ke Madinah setelah keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Khaibar. Fa aslama, maka beliau pun masuk ke dalam Islam. Ini menunjukkan apa? Beliau baru masuk ke dalam Islam. Dalam riwayat ini menunjukkan apa? Abu Hurairah ke Madinah dulu, kemudian apa? Nyusul. Kalau yang dari Habasyah itu ada yang langsung ke Madinah, ada yang langsung ke Khaibar. Yang langsung ke Khaibar 16 orang, diantaranya Ja'far dan juga Abu Musa al-Asy'ari. Sisanya langsung menuju Madinah. Kalau Abu Hurairah, beliau ke Madinah dulu, masuk Islam di Madinah. Masuk Islam di Madinah, kemudian menyusul tsa'zana wa kharaja ila Khaibar. Kemudian dia minta izin, dan keluar menuju Khaibar. Minta izin ke siapa? Amilham. Minta izin ke siapa? Kan Rasul sudah berangkat. Terus minta izin ke siapa? Yahya. Minta izin ke? Ya siapa yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW di Madinah? Siapa? Tiba bin Urfutah. Tiba bin Urfutah. Naam radhiyallahu anhu, yang diwakilkan Rasulullah di Madinah. Fa'atahu Rasulullah SAW min ghanimati Khaibar. Maka Rasulullah SAW pun memberikan kepada Abu Hurairah dari ghanimah Khaibar. Dari ghanimah Khaibar. Fawafahu ba'dal fathi aydan Aban bin Sa'id. Dan datang pula menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kemenangan ini Aban bin Sa'id. Wa kana qad kharaja bi sariyatin ila Najd. Dan Aban bin Sa'id ini beliau telah keluar dengan sariyahnya, pasukannya yang beliau pimpin menuju Najd. Falamma qadha muhimmatahu jaa'a ila Khaibar. Dan tatkala dia telah menyelesaikan urusannya, beliau pun datang ke Khaibar. Dia telah menyelesaikan kepentingannya, maka dia pun datang ke Khaibar. Walam yu'talahu wali ashabihi min ghanimati Khaibar. Dan Aban bin Sa'id dan rombongannya itu tidak diberi dari ghanimah Khaibar. Tidak diberi ghanimah Khaibar. Hanafidin rahimani wa rahimakum. Berikutnya, qismatu Khaibar. Pembagian ghanimah Khaibar. Qismatu Khaibar, pembagian ghanimah Khaibar. Qala rahimahullahu lamma hasala al-yahudu 'ala al-aman ja'u biiktirahin jadid qabla an yatimma jala'uhum. Dan tatkala orang-orang Yahudi telah mendapatkan keamanan, mereka datang dengan membawa usulan yang baru, iktirah, usulan yang baru. Sebelum sempurnanya pengusiran mereka. Qalu ya Muhammad, mereka mengatakan wahai Muhammad, da'na fi hadhil ardi, biarkan kami di negeri ini. Wahai Muhammad, biarkan kami di negeri ini. Nuslihuha wa naqumu 'alaiha, kami akan memperbaikinya atau nasluhuha, berbuat baik di negeri ini, atau mungkin lebih tepatnya fi hadhil ardi, yakni di tanah ini. Nah, kami akan mengolahnya dan kami akan mengurusinya. Kan kita tahu bahwasanya Khaibar itu banyak pohon-pohon kurma, makanan, pohon-pohon kurma dan pertanian itu banyak di Khaibar. Nah, kata mereka, biarkan kami di tanah ini, kami akan mengolahnya dan kami akan mengurusinya. Kenapa? Fanahnu a'lamu biha minkum. Karena maka kami lebih mengerti dari kalian tentang apa? Tanah tersebut. Tentang pertanian tersebut. Wa tu'tina nisfa ma yakhruju minha minas samar waz-zara. Dan engkau berikan kepada kami separuh dari apa yang dipanen darinya, baik berupa kurma, minas samar berupa buah-buahan dan hasil pertanian. Buah-buahan ataupun hasil pertanian kami yang olah, nanti hasilnya bagi dua. Sistem apa bagi hasil, ada yang pemilik tanah dan juga ada yang mengolah, bagi dua. Pemilik tanah dan yang mengolah bagi dua. Kayak sama kayak orang-orang karet gitu kan, yang punya karet dengan yang mengolah, yang menyadap bagi dua. Kalau yang bagi dua, tergantung sesuai dengan perjanjian. Faradhiya bidzalika ala ay yujliyahum minha mata syaa. Nah, maka Rasulullah pun ridha dengan hal tersebut, dengan syarat atau dengan catatan bahwasanya kata Rasulullah SAW, beliau akan mengusir mereka dari negeri tersebut, dari tanah tersebut, kapan saja beliau kehendaki. Kapan saja beliau kehendaki. Ya sudah diterima, tetapi kapan saja mau diusir, maka mereka diusir. Fabaqau ala dzalika hatta ajlahum Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu hina talaku tariqash syarr wal khubuth. Maka mereka tetap tinggal di atas hal tersebut, yakni dengan mereka mengolah pertanian hasilnya bagi dua, sampai mereka diusir oleh Umar ibn Khattab ketika mereka melakukan kejahatan dan juga kejelekan. Diusir nanti di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, diusir secara sempurna. Naam. Maka oleh karena itulah enam kali saja. Wa qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaibar ala 36 sahman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan Khaibar menjadi 36 saham. Perhatikan, ini murojaah pembagian ghanimah. Nah, beliau membagi menjadi 36 saham. 36 bagian. Kullu sahmin majmu'u 100 sahmin. Setiap saham terkumpul padanya 100 saham. Setiap saham, setiap bagian itu terkumpul padanya 100 saham. Maknanya 36 saham, setiap satu sahamnya 100. Berarti apa? Berarti? Hah? Setiap 36 saham, setiap satu saham 100 saham. Berapa? Dikalikan saja. Nah, 3.600. Benar? 360 apa 3.600? 36 kali 100. 3600. Nah, sok ngitung ratusan enggak bisa. Perhatikan. Fa'azzala minha an-nisf wa hiya 18 sahman li nawaibil muslimin. Kemudian Rasulullah SAW dari 36 saham tadi itu menyisihkan separohnya, yaitu 18 saham yang diperuntukkan untuk wakil-wakil para pemimpin muslimin. Untuk wakil-wakil para pemimpin muslimin. Kan beliau menunjuk pemimpin-pemimpin dalam peperangan. Nah, separohnya 18 saham diberikan kepada mereka. Wa qassama nisfal baqiya, dan beliau membagi separohnya. Berarti 36 saham separohnya 18 saham untuk khusus pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Tinggal 18 saham. Setiap saham ada 100 saham. Berarti tinggal 1800 saham bagian. Alal huzati, untuk orang-orang yang berperang. 18 saham untuk orang-orang yang berperang. Fa'a'ta lirajil sahman. Maka beliau memberikan kepada pejalan kaki pasukan. Pejalan kaki, infanteri, satu saham. Walil farisi salah satu ashum. Dan untuk pasukan kavaleri, pasukan berkuda, itu 3 saham. Sudah berlalu. Sahman lahu wa sahmaini li farasihi. Satu saham untuk orangnya dan 2 saham untuk kuda, untuk kudanya. Ini menunjukkan saham kendaraan itu lebih besar daripada saham orang. Orangnya. Paham enggak? Antara mobil dengan sopir, banyak mana gajinya? Banyak? Banyak mana? Kalau orang nyewa mobil gitu kan. Yang banyak untuk mobil apa untuk yang sopir? Untuk mobilnya. Nah ini bukan yang mengendarai yang banyak, tapi alatnya, kendaraannya. Nah, wakan al-fawarid mi'atain. Dan jumlah penunggang kuda, pasukan penunggang kuda adalah 200. Kalian, kali-kaliannya gimana nanti. Penunggang kuda ini jumlahnya 200. Fasarat lahum sittatu ashum. Maka bagi para penunggang kuda ini, saham mereka dari 18 saham tersebut adalah 6 saham. 6 saham berarti 600. 6 saham berarti 600. 6. Warrijalah, dan pasukan pejalan kaki, alfan wa mi'atain. Jumlah mereka 1200 orang. 1200 orang. Fasarat lahum 12 sahman. Maka bagi pasukan pejalan kaki yang 1200 ini, itu mendapatkan 12 saham. Nah, atau berapa? 1200. Sehingga masing-masing orang mendapatkan berapa? Pejalan kaki dapat 1 saham, 1 orang. Penunggang kuda dapat 3 saham. Dapat 3 saham. Nah, 600 dibagi 200. Nah, atau lebih tepatnya apa? Dikali 3. 200 orang dikali 3, 600. Masing-masing dapat 3 saham. Sementara yang 1200 itu dibagi berapa? Dibagi berapa? Yang 200 itu dikalikan di 3. 6, yang 1200 ya tetap 1, tidak dikalikan. Sehingga apa? Mereka masing-masing dapat 1 saham. K karena jumlahnya 1.200, yang penunggang kuda dapat 3 saham. 3 saham yang sudah semuanya tadi, yang 1.800 saham. Wa kanat Khaybar ghaniyatun bitamri wa ta'am. Khaybar itu kaya dengan kurma dan bahan makanan. Khaybar itu kaya dengan kurma dan bahan makanan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, lamma futihat Khaybar kulna al-an nashba'u min at-tamr. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tatkala dimenangkan Rasulullah SAW atas Khaybar, dibukanya Khaybar, kami katakan sekarang kami bisa kenyang makan kurma. Sekarang kami akan bisa kenyang dengan kurma. Bahkan ketika itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, saking banyaknya Rasulullah SAW memberikan bekal kepada istri-istri beliau, bekal selama setahun. Bekal selama setahun. Nah, saking banyaknya harta kurma di Khaybar. Kenyang makan kurma. Waraddal muhajirun ilal ansar manaihahum minan nakhil ba'dama raja'u min Khaybar ilal Madinah. Dan orang-orang muhajirin mengembalikan kepada orang-orang ansar pemberian ataupun sawah ladang mereka yang terbuat atau yang isinya kurma setelah mereka kembali dari Khaybar menuju Madinah. Luar biasa ternyata, kembali kepada pembahasan Al-Itsar yang sebelumnya, ternyata di antara itsarnya orang-orang Ansor, orang muhajirin itu dipinjami sawah dan ladang. Silahkan diolah. Nah, silahkan olah, bukan kayak Yahudi tadi. Kalau Yahudi kan ngolah, terus hasilnya bagi dua, ini enggak. Nah, pakailah. Nah, silahkan. Korma-kormanya olah, hasilnya ambillah sudah, kata orang-orang Ansor kepada orang-orang muhajirin. Luar biasa ya kan, afidin rahimani wa rahimakumullah. Sulit untuk mengamalkannya. Itu orang yang kesusahan, enggak ada sadap, pada sadap ambil hasilnya, ada enggak? Yang ada mumpung lagi susah bagi tiga. Mumpung lagi susah bagi tiga, tuan kebun tiga yang bekerja satu, dua yang bekerja satu. Orang muhajirin dan ansor, masya Allah, orang-orang ansor dah pinjami, silakan olah, ambil hasilnya. Nah, ketika mereka pulang ke Madinah setelah perang Khaybar, dipulangkan dah, ambil sudah banyak harta rampasan perang, dipulangkan. Tadi bayangkan apa, Rasulullah sampai punya perbekalan apa, nafkah untuk istri-istri beliau selama setahun. Siap. Ini kana hadin rahimani wa rahimakumullah. Paling banyak kayanya Khaybar dengan apa? Kurma dan makanan. Nah, ini kana hadin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan luar biasa, pantaslah tentunya mereka mendapatkan keutamaan yang besar, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan orang-orang yang beruntung, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah dihilangkan, dijaga rasa pelit dari diri-diri mereka. Ini qul hadin rahimani wa rahimakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahi ya.